Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, inni la ad'u fi kulli syai'in min amri. Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu dari urusanku. Hatta ayyafsahallahu fi masyidabati. Hingga aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan, melonggarkan jalannya hewan tungganganku. Hatta ara min dzalika ma yasurruni, sehingga aku melihat dari hewan tungganganku tadi apa yang menyenangkan aku. Hewannya larinya kencang, tidak rewel. Dengan doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dhaif athar ini, ikhwan. Namun sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya, ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran memohon kepada Allah segala sesuatu, walaupun itu tali sendal yang putus. Allah sangat suka dan sangat mencintai hamba-hambanya yang memohon kepada Allah segala sesuatu. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukain. Qala haddathana Amr ibn Abdullah Abu Muawiyah. Ya, Amr bin Abdullah bin Wahab. قال حدثنا مهاجر أبو الحسن التيمي مولاهم عن عمر بن ميمون الأودي عن عمر رضي الله عنه دار عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان فيما يدعو bahwasanya di antara yang dipanjatkan, doa yang dipanjatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda adalah, Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik. Wa la tukhlifni fil ashrar. Dan janganlah engkau tinggalkan aku di kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Wa alhiqni bil akhyar, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang terbaik. Ini asar yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan isinya adalah doa yang sangat bagus. Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik. Di situ mengandung permohonan apa, ikhwan? Husnul khatimah. Wafat bersama dengan orang-orang yang baik itu tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian doanya beliau, wala tukhlifni fil ashrar, janganlah engkau tinggalkan aku di kalangan orang-orang yang jahat. Padanya ada unsur permohonan taufiq wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari orang-orang yang jahat semasa hidupnya. Ini menunjukkan ikhwanatina azzakumullah, seseorang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia bergabung bersatu dengan orang-orang yang jelek. Orang yang baik dan yang jelek itu ibaratnya minyak dengan air yang tidak mungkin menyatu. Paham ya? Sehingga doa ini, wala tukhlifni fil ashrar, di samping menunjukkan taufik, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari orang-orang yang jahat, juga mengandung unsur bara'ah, sikap berlepas diri dari orang-orang yang jahat. Tidak mau berkumpul dengan mereka, namun bergabung dengan mereka, terpisah dengan mereka. Dikuatkan dengan lafaz yang ketiga, wa alhiqni bil akhyar, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang terbaik. Ini cita-citanya orang yang muwaffaq, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baik pasti minta gabung dengan orang baik yang semisal. Orang yang baik tidak akan mungkin bergabung dengan orang yang jelek. Itu kaidah ya kawan. Yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek. Barakallahu fiik. Wa alhiqni bil akhyar. Maka doa ini kana fitna azakumullah sangat bagus untuk dipanjatkan, terutama di zaman kita sekarang ini. Di zaman sekarang ini, di mana di zaman kita sekarang ini kana fitna azakumullah terlalu banyak orang-orang yang jahat. Kathuratil asyrar, yang jahat akidahnya, yang jahat manhajnya, yang jahat akhlaknya dan muamalahnya. Yang jahat akidah dan manhajnya ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, al-hizbiyun, yang menyimpang pemahamannya pada agama ini. Yang jelek pada akhlak dan muamalahnya ashabul ma'asi wa dzunub, orang-orang yang fasik. Sangat banyak. Baik, sehingga diperlukan doa semacam ini supaya kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik, terjauhkan dari orang-orang yang jelek. Baik, perkara yang dimaklumi, yang dimaukan dengan orang yang baik adalah orang yang baik semuanya, baik akidahnya, baik manhajnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik adabnya, baik semuanya, orang yang khair. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Hafs. Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana Abi Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Qala haddathana Syaqiq wa Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il. Qal, berkata Syaqiq, kana Abdullah yukthiru an yad'uwa bihaulai da'awat. Dulu Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yukthir, sering sekali berdoa dengan doa-doa berikut ini. Beliau sering berdoa dengan lafaz yang disebutkan berikut ini. Rabbana aslih bainana. Ya Allah, damaikanlah antara kami. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, ya Allah, lunakkanlah, lembutkanlah antara hati-hati kami, dan damaikanlah antara orang-orang yang bertikai di kalangan kami. Ini mohon islah, meminta perdamaian supaya orang-orang yang bertikai itu islah, saling damai, saling lembut hatinya, menyatu hatinya di atas bimbingan sunnah. Wahdina sabilal Islam, dan tunjukilah kami jalan Islam. Ini hidayah ilal Islam, memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya masuk ke dalam Islam. Juga di dalamnya ada doa hidayatun fil Islam, hidayah fil Islam, hidayah bisa mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Supaya dipahami, hidayah taufik ada dua. Yang pertama, hidayatun ilal Islam, hidayah untuk masuk Islam, dari orang kafir, non muslim, menjadi muslim. Yang kedua, hidayatun taufik fil Islam, yakni bisa mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka doa ini, wahdina sabilal Islam, meliputi dua-duanya. Tunjukilah kami jalan Islam, yaitu sebagai orang yang muslim dan sebagai orang yang bisa mengamalkan Islam sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, dan selamatkan kami dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan di sini zulumat disebut dengan bentuk jamak. Banyak kegelapan. Nur dengan bentuk mufrad tunggal satu. Untuk menunjukkan yang namanya kegelapan sangat banyak. Cahaya cuma satu. Al-zulumat di sini, kegelapan di sini meliputi zulumatu syirik. Kegelapan syirik. Zulumatul kufur, kegelapan kekufuran. Zulumatun nifaq, kegelapan kemunafikan atau kebid'ahan. Yang keempat, zulumatul asam, kegelapan dosa dan kemaksiatan. Selamatkan kami dari kegelapan tadi menuju kepada cahaya. Nur, nurul haq. Cahaya kebenaran cuma satu. Ya. Diselamatkan dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid. Selamat dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman. Selamat dari kegelapan kemunafikan kebid'ahan menuju cahaya sunnah. Selamat dari kegelapan dosa dan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasrif 'anna al-fawahish, dan palingkan dari kami, hindarkan dari kami al-fawahish, dosa-dosa yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Al-fawahish itu dosa yang dianggap keji dan kotor. Zina dan hal-hal yang berkaitan dengan zina. Nah, zina, homo, lesbi dan semisalnya. Nah, dan hal-hal yang sifatnya seperti itu, yang dianggap keji, yang dianggap kotor. Yang nampak, yang terang-terangan, atau yang tersembunyi, yang ada yang tahu. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina, dan berkailah untuk kami. Barik lana, berkailah untuk kami. Lana itu menunjukkan mana kebaikan. Berkailah untuk kebaikan kami, begitu. Fi asma'ina, pada pendengaran-pendengaran kami. Supaya barokah pendengarannya digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Wa absarina, dan berkailah untuk kami pada pandangan-pandangan kami, memandang perkara yang mubah atau memandang perkara yang syar'i. Wa qulubina, dan pada hati-hati kami, supaya menggunakan hati untuk memahami kebenaran, mencerna kebenaran. Wa azwajina, berkailah istri-istri kami, supaya menjadi istri yang salihah. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, supaya menjadi dzurriyyatun salihah, anak-anak yang saleh dan salihah. Minta barokah ya kan. Yang dimanakan dengan barokah atau yang dimaukan dengan barokah ialah thubutul khairil ilahi fi syai'in. Thubutul khairil ilahi fi syai'. Langgengnya, thubutul langgeng, langgengnya kebaikan-kebaikan Allah pada sesuatu. Itu barokah. Sesuatu itu dikatakan mubarak, berkah. Kalau pada dia ada kebaikan-kebaikan dari Allah dan terus ada pada dia, itu barokah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, selalu membawa kebaikan, dan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah. Jika kalian minta barokah pada perkara tadi, pendengarannya, penglihatannya, hatinya, istrinya, anaknya, luar biasa. Mereka semua akan senantiasa baik, memiliki kebaikan-kebaikan, mengeluarkan perkara-perkara yang baik, dan terus demikian baik. Kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah tobatnya kami ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang menerima taubat dan maha rahmah. Ini taubat. Waj'alna syakirina li ni'matik, jadikanlah kami orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Musannina biha, yang menyanjung-nyanjung Engkau ya Allah, yang memuji-muji Engkau ya Allah dengan nikmat-nikmat tadi. Qailina biha, yang mengucapkan qailin, ada kalau di dengan lafaz qailin itu mengucapkan pujian-pujian, mengucapkan tahmid-tahmid dengan nikmat tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lain qabilina biha, yang menerima nikmat tadi dengan sepenuh hati. Wa atmimha 'alaina, dan sempurnakanlah nikmat tadi untuk kami ya Allah. Nah, hadza atharun sahih. Ini athar yang sahih, ikhwan, semua rawi-rawinya rawi-rawi yang sahih, dan di dalamnya terdapat permohonan doa yang sangat besar, yang sangat agung maknanya. Ini kalau kemudian makbul, masya Allah, kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, mendapatkan hidayah, taufik selama hidup, barokah semua yang kita miliki, syukur nikmat, gemar bertaubat atas semua dosa dan kemaksiatan, dan senantiasa damai dengan orang lain, tidak pernah cekcok atau ikhtilaf atau berselisih dengan orang lain, senantiasa mendamaikan antara kita semua. Ini layak dihafalkan ya, ya, layak dihafalkan. Namun doa ini tidak ada waktu khusus. Antum panjatkan secara mutlak kapanpun antum inginkan, pada waktu-waktu yang makbul atau pada tempat-tempat yang makbul. Barakallahu fikum. Mencontoh doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rabbana aslih bainana wahdina sabilal Islam wanajjina minadh dhulumati ilan nur wasrif 'anna al-fawahish ma dhahara minha wa batan وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين بها تقائلين بها وأتممها علينا. Ini ditutup dengan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Bagus sih, apalagi di waktu-waktu makbulnya doa. Barakallahu fikum. Apalagi ketika lagi haji, wah luar biasa ini. Nah, dibaca di Raudhah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Multazam, ketika tawaf segala macamnya, tempat-tempat yang suci, baca doa semacam ini luar biasa. Kita akan bisa merasakan bagaimana barokahnya doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu ditulis ya kan, ditulis dan dihafalkan, dipanjatkan. Ya, nggak ada yang kurang ini, semuanya kena dengan doa ini. Dunia akhirat, harakatul. Tapi kalau pengen singkat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kena kafe itu. Hah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami semua kebaikan-kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan-kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar. Itu semuanya mencakup semua yang ada ini. Nah, tapi kalau doa tadi itu beragam dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dengan permohonan yang lebih spesifik gitu ya, lebih khusus begitu, itu lebih mantap. Para kelasiku. Kalau yang tadi umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudzki. Qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughir an Thabit bin Aslam al-Bunani. Qala, katanya Thabit, kana Anasun, dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Idza da'a li akhihi yaqul. Kalau dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, dia berdoa, ja'alallahu 'alaihi salata qaumin abrar laisu bi zalamatin wala fujjar yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar. Luar biasa ya kan. Artinya ja'alallahu 'alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia memiliki salata qaumin abrar, salatnya kaum yang baik-baik. Semoga Allah menjadikan untuknya salat seperti salatnya kaum yang baik-baik. Laisu bi zalamatin wala fujjar, bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang fajir, yang fasik. Yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar, biasa qiyamul lail dan biasa puasa di siang hari. Masya Allah, ini doa yang luar biasa untuk saudaranya, begitu pribadi. Da'a li akhihi, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Doa semacam ini menunjukkan apa ya kan? Ketulusan ukhuwah. Betul-betul ukhuwahnya itu jujur, tulus lillahi ta'ala. Dibuktikan dengan apa? Mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan doa semacam ini. Ini doa yang luar biasa. Kalau saya makbul, kalau makbul barakallahu fikum, maka orang tadi akan menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak zalim, tidak fajir. Termasuk rombongan al-abrar, orang-orang yang baik. Menyakan ja'alallahu 'alaihi salata qaumin abrar laisu bi zalamatin wala fujjar yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar. Masyaallah, doanya salah itu mantap-mantap ya ikhwan ya. Assalamualaikum. Dicontoh, jangan cuma dibaca. Dicontoh. Gitu ya. Kalau ketemu sama saudara atau mendoakan kebaikan untuk saudara kita, baik saudara yang senasab atau saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, doakan dengan doa-doa yang baik. Barakallahu fiikum, barakallahu lakum fi amwalikum wa ahlikum wa auladikum. Bukan semuanya barokah pada semua yang ada itu. Doakan juga seperti ini. Ja'alallahu 'alaikum salata qaumin abrar laisa bi dhamatin wala fujar yaqumun al-lail wa yasumun an-nahar. Luar biasa. Satu sama lain saling mendoakan semacam ini, masya Allah, soleh kabeh. Kalau makbul, ya, kalau makbul, soleh semuanya. Jadi orang yang bir, yang baik-baik semuanya, bukan orang yang zalim, bukan orang yang fajir, suka qiyamul lail, suka puasa di siang hari. Luar biasa. Ini yang dianjurkan ya, memperbanyak mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan doa-doa yang baik. Baik, ini semua contoh-contoh doa bisa antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Numair. Hakada indakum? Begitu. Ibnu Numair. Ya, betul Ibnu Numair. Hah? Qala haddatsana Abu Yaman. Gitu. Betul. Nah, terbalik. Terbalik, yang betul qala haddatsana Abu Yaman duluan, qala haddatsana Ibnu Numair. Kenapa? Karena gurunya Imam Bukhari itu Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi. Ya, kebalik itu. Yang betul qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman duluan, namanya Al-Hakam bin Nafi. Al-Hakam bin Nafi. Baru kemudian qala haddatsana Ibnu Numair, namanya Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid qala sami'tu Amr bin Hurayth yaqul. Saya pernah mendengar Amr bin Hurayth Al-Makhzumi berkata, "Dhahabat bi ummi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Katanya Amr bin Hurayth, ummiku, ibuku, pernah membawa aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabat bi ummi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummiku pernah membawa aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa masaha ala ra'si." Maka Rasul pun mengusap kepalaku. "Wa ja'ali fir rizqi." Lalu Rasul mendoakan kebaikan untukku dengan rezeki. Nah, didoakan supaya rezekinya baik, rezekinya lancar, rezekinya barokah, doa berrezeki. Ini juga sahih, ikhwan. Ini menunjukkan, ikhwan fillah rahimakumullah, mendoakan orang lain supaya rezekinya lancar bukan perkara yang terlarang. Bukan perkara yang tabu. Mungkin sebagai ikhwah yang semangat belajarnya, semangat taklimnya, semangat ibadahnya, semangat amalnya gitu ya, didoakan rezeki yang lapang, barakallahu lakum fi rizqikum gitu. Doa kok kayak gitu. Nah terus rezeki sudah, jangan mikir rezeki lah, yang penting bisa makan selesai. Mungkin gitu ya. Doa kok rezeki, rezeki, rezeki. Salah itu nggak mikir kayak gitu-gitu. Bayangannya gitu ya. Doa yang lain. Ini contohnya Rasulullah SAW. Tidak mengapa Anda memohon kepada Allah rezeki yang lancar, rezeki yang lapang, rezeki yang luas, tapi rezeki yang halalan, thayyibah, yang barokah. Juga mendoakan orang lain dengan rezeki. Barakallahu lakum fi rizqik. Gitu. Barakallahu fi tijaratikum. Semoga Allah memberkahi rezekimu, memberkahi tijarahmu, perniagaan kamu, dagangan kamu. Ada masalah? Wassa'allahu rizqak, gitu ya. Semoga Allah memperluas rezekinya kamu. Ada masalah? Boleh. Yang penting rezeki yang halal, thayyiban, mubarak. Dari contohan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang semisal ketika Rasulullah alaihi wasallam mendoakan untuk siapa ya, kan? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah alaihi wasallam, ibunya Anas ini. "Ya Rasulullah, khadim, ini pelayan kamu sudah melayani engkau sekian lama. Doakan kebaikan untuk dia ya Rasulullah." Rasul mendoakan untuk Anas bin Malik, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi." Masyaallah. Artinya, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi." Ya Allah, banyakkan, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik ini dan anaknya dia, dan berkailah dia pada harta dan anak tersebut. Ini apa ya, kan? Urusan rezeki sama urusan anak. Didoakan supaya banyak anak, banyak harta dan barokah. Itu paling penting. Wa barik lahu fi, makbul. Makbul ya ikhwan. Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, kana katsiral mali wal aulad. Banyak hartanya, banyak anaknya. Disebutkan dalam tarjamah beliau, dalam biografinya beliau radhiyallahu an, pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang zalim itu, yang kejam itu, yang suka membunuh masyarakatnya itu, pada masa itu dikuburkan, karena meninggal dunia, dikubur dari sulbi Anas bin Malik, anak kandung ini, bukan cucu, bukan anak bawaan, anak kandungnya Anas bin Malik, 80 orang anak itu yang dikubur, yang meninggal dunia. Kila dikatakan dalam biografinya, Anas bin Malik radhiyallahu an memiliki 120 anak dari sulbinya, bukan cucu dan segala macam ya, dari sulbinya sendiri, anak kandungnya 120 orang. Masya Allah, ada ikhwan yang sebanyak ini? Ada? Belum ada ya? Belum ada. Dan barokah, barokah ya ikhwan, subhanallah. Barokah pada anaknya, barokah pada hartanya. Hartanya banyak, 120 trayomi semuanya, gak ada masalah. Barakallahu'alaikum. Gitu ya. Nah, kalau di, bisa di, dibaca gitu ya. Itu dari istrinya maksimal berapa? 4. Dari budak-budaknya maksimal? Maksimal? Loh kok diem? Maksimal? Maksimal? Tak terbatas. Tak terbatas. Sehingga banyak memiliki anak dari mereka semua, dari istri-istrinya dan juga dari budak-budak wanitanya. 120 kila. Masya Allah. Tidak pusing orangnya. Ucapkan aku 120 itu makan apa ini? Tidak. Luar biasa ya kan. Barokah rezeki, barokah anak ya. Tawakalnya tinggi kepada Allah Taala. Itu orang baru dikasih anak satu sudah pusing kepalanya. Dikasih anak dua sudah gini-gini. Aduh, sing dua, wah, mana ini? Itu dikatakan Anda terlalu tawakal kepada kemampuan pribadi, mengandalkan kemampuan pribadi. Kamu tuh manusia, tidak punya apa-apa, lemah. Tapi kalau kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu pasrahkan semuanya kepada Allah. Kamu serahkan semua kepada Allah, kamu mohon kepada Allah, berapapun anak kamu tidak ada masalah. Mangan kabeh aja khawatir. Gitu ya. Karena masing-masing anak membawa rezekinya sendiri-sendiri. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki pada kalian dan anak-anak kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Dewe-dewe rezekine itu aja khawatir. Anak kamu satu, tambah lagi dua, tambah lagi tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tambah lagi. Jangan khawatir. Masing-masing kepala itu bawa rezekinya sendiri-sendiri. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Jangan khawatir. Masya Allah. 6. Wada'ali bir rizq. Mendoakan kebaikan untukku dengan rezeki. Masya Allah. Ya. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى سما موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقاري أبو ذكي قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال حدثنا قال أخبرني أبي أيهنا namanya عبد الله بن عبد الرحمن الرومي An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qila lahu, disampaikan kepada Anas bin Malik, inna ikhwanaka atauka min al-Basrah. Wahai Anas, sesungguhnya saudara-saudara kamu, ikhwan-ikhwan kamu, mereka datang dari Basrah. Wahuwa yawma idzin bizzawiyah. Ketika itu Anas bin Malik ada di wilayah namanya Zawiyah. Litad'ulahu. Tuh teman-teman kamu datang dari Basra supaya engkau berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Datang minta doa. Qala maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berdoa. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat, jagalah kami dari azab neraka. Didoakan apa? Dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah plus di awalnya Allahumma fir lana warhamna. Jelas kena semua tak? Kata orang Jawa, sabu jaket tak? Dah sabu jaket, semua sudah masuk dalam kata-kata tadi. Semua kebaikan dunia akhirat diminta dengan doa ini. Ternyata apa? Fastazaduhu. Saudara-saudara Anas bin Malik tadi minta tambah. Tambah lagi doanya. Faqala mithlaha, Maka Anas bin Malik pun mengucapkan doa yang semisal. Allahumma gfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang semisal. Faqala, lalu Anas mengatakan, in utitum hadza, kalau kamu diberi anugerah yang satu ini, makbul doa ini, faqad utitum khairat dunya wal akhirah, maka sungguh kamu akan diberi kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Enggak usah nambah lagi gitu. Sudah kena semua, sapu jagat sudah itu. Kok nambah-nambah lagi? Kalau makbul doa ini, semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat untuk kalian. Plus maghfirah, plus rahmat, plus diselamatkan dari azab neraka. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Hadis ini khonatina azakumullah menunjukkan kepada kita bolehnya minta doa kepada orang soleh. Ya, karena mereka yang dari Basrah datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an minta doa kepada Anas bin Malik. Ini dengan persyaratan. Ya, boleh minta doa kepada orang soleh dengan persyaratan. Yang pertama, doanya kepada Allah. Berdoanya kepada Allah melalui orang soleh tadi. Bukan doa kepada orang soleh tadi. Jangan salah ya. Doanya kepada Allah, itu orang soleh doa kepada Allah, bukan kita doa kepada orang soleh tadi, bukan kita minta kepada orang soleh tadi, bukan, tapi dia meminta kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang soleh tadi diyakini sebagai perantara, tidak memiliki pengaruh. Bahasanya adamu i'tiqadi ta'thir fihi, tidak boleh meyakini orang soleh itu punya pengaruh. Nah, boleh. Pas perantara saja. Paham ya? Perantara. Kita harus yakin yang mengabulkan doa adalah Allah. Ya, hanya Allah semata. Bukan dia. Yang ketiga, orang soleh tadi hidup, mampu, hadir. Ya, dia hidup, mampu dan hadir ada di depan kita. Kalau orang soleh itu mati, maka kesyirikan. Doa di kuburan menjadikan orang soleh yang mati sebagai perantara, syirik. Ya, atau dia nggak hadir. Kita di Surabaya, dia di Sumenep sana, di Kalianget. Wahai Syekh Yusuf, Syekh Yusuf ya, kaget ya, ya. Itu kuburan besar di Kalianget itu, di Sumenep itu, nyebrang ada kalinya itu, daerah apa namanya itu, Syekh Yusuf itu, orang Sudan. Ya Syekh Yusuf, doakan begini. Orangnya tidak ada, mati lagi, ada syirik ya, ikhwan. Maka harus orangnya hidup, mampu dan ada di depan kita. Yang berikutnya, adamul istirsal. Yang keempat, tidak boleh keseringan meminta doa kepada orang soleh. Paham ya? Dikhawatirkan kalau terlalu sering, diyakini orang soleh itu mandi doanya. Tahu mandi ya? Mustajab doanya. Kita harus meyakini doa kita langsung kepada Allah lebih afdal daripada kita memohon doa kepada orang yang soleh. Nah, ikhwan, orang soleh tadi mendoakan kebaikan untuk mereka-mereka dengan doa-doa yang bagus, seperti yang ditunjukkan tadi oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba. Ada yang mau tanyakan? Ini terkait dengan doa. Yang setelahnya, ikhwan, terkait dengan masalah zikir-zikir. Terkait dengan zikir-zikir. Ini soal? Ya, iya. Iya, sudah dibahas kemarin. Iya, malaikat akan mengatakan walaka mithlu, bagi kamu semisal. Iya, sudah dibahas kemarin di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Yang lainnya, kenapa? Ya boleh, ya mestinya nggak usah diminta. Orang tua langsung mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Iya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua ya harus aktif, jangan pasif diem mendoakan anak-anaknya sama keluarganya. Anaknya ngomong, "Bi, doakan dong kebaikan." Oh iya, tenang nak, Rabbana hablana gitu. Pelitenan orang tua satu kayak gini. Orang tua yang baik di samping mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah Islam, tarbiyah iman, juga mengurusi urusan-urusan fisik, urusan-urusan ke makanan dan minuman anak-anaknya, dia juga mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Dari mulai kecil didoakan ta'awud, wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Sering masih kecil atau kasih ta'awud dia supaya jangan sampai kena penyakit ain dan segala macamnya. Terus kamu doakan terus untuk mereka semua, untuk kebaikan mereka semua, barakallahu fikum. Itu orang tua yang baik. Dan ketika secara khusus itu anak memohon doa kepada ayahnya, na'am. Iya. Memohon doa restu, didoakan supaya lancar taklimnya, lancar belajarnya, gitu ya. Mondok supaya kerasan dan segala macam. Iya, doakan. Barakallahu fiik. Ngene ya. Barakallahu fiik. Lagi yang lain. Tayyib. Ahlul bid'ah dinyatakan termasuk munafik. Itu terkait dengan nifaq i'tiqadi. Namun nifaq i'tiqadi ini ada yang akbar, ada yang ashar. Dalam artian ada yang sudah ada mengeluarkan mereka dari Islam, bid'atul mukaffirah namanya, bid'ah yang membuat dia kafir. Ada yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Jadi kemunafikannya bukan amali, bukan kalau ngomong dusta, kalau janji mengkhianati, tidak. Tapi terkait dengan masalah pemahaman. Gitulah. Munafik di zaman dulu sama seperti ahli bid'ah di zaman sekarang. Terkait dengan apa pemahamannya, fikrah. Barakallahu fiik. Paham ya? Terkait dengan i'tiqadi. Kalau misalkan ditambah lagi dengan amali, parah berarti dia. Munafik wa fasik sudah. Barakallahu fiik. Sadana. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya sudah, kalau sudah adzan, naktafi ila huna dan insyaallah diteruskan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakumullah.